Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kajian tafsir Syarawi yang pada hari ini kita akan masuk ke dalam ayat 87 dari surat Al-Baqarah. Bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab atau Taurat kepada Musa dan kami telah menyusulinya secara berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh, maka beberapa orang kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Para pendengar RRI yang berbahagia, ayat ini merupakan kelanjutan dari kisah Bani Israel yang pada kajian terdahulu telah dibahas tentang bagaimana mereka berani menggadaikan kehidupan mereka, kehidupan dunia mereka dengan menjual akhirat. Di dalam ayat 87 ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang azab dan hukuman yang akan mereka terima di dunia dan di akhirat, Allah kemudian memuji keberadaan orang-orang Yahudi dan juga bagaimana keistimewaan mereka yang Allah berikan kepada mereka. Di sini Allah mengatakan bahwa walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Sungguh Nabi Musa itu merupakan rasul yang diberikan keistimewaan dengan kitab Taurat. Dan sebelum beliau diutus telah diutus para rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Kelebihan daripada kaum Bani Israel adalah kalau kita perhatikan bahwa para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka itu hampir tidak ada kosongnya, selalu berkelanjutan. Cobalah seperti nama-nama seperti Nabi Yusa, Asmawiyah, Syam'un, Nabi Daud, Sulaiman, Syu'aib, Armiya, Hazqil, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Maka seluruh nabi-nabi ini dan para rasul ini ditemukan untuk setiap zaman dan masa kepada para kaum Bani Israel. Tidak ada putusnya. Inilah salah satu kelebihan mereka. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah para nabi dan rasul diutus kepada mereka, kemudian diutus seorang lagi, seorang rasul yang memiliki kelebihan dengan membawa satu syariat baru, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam di sini, yang beliau mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu wa ayyadnahu biruhil qudus, yang kami perkuat dengan Ruhul Kudus. Maksud Ruhul Kudus di sini adalah ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana kalau di dalam surat dijelaskan tatanazzalu alaihimul malaikatu waruhu. Iya, di situ dijelaskan kata-kata turunlah kepada malaikat itu kepada mereka para malaikat dan juga roh. Roh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, Ustaz, ya. Kalau saya memandang bahwasanya pengutusan Nabi Isa ini dengan Roh Al-Qudus itu adalah bukti bahwa kedatangan Nabi Isa itu adalah merupakan kehendak Allah. Dan Jibril di sini berfungsi untuk memperkuat kerasulannya. Nah, kenapa hal ini kemudian berkembang dalam kajian kristologi sehingga Jibril itu menjadi kata-kata Ruhul Kudus itu menjadi seolah-olah Jibril itu sebagai unsur-unsur Tuhan. Nah, ada dalam bahasa mereka itu kan ada Roh Kudus. Semoga ya Roh Kudus di surga gitu misalnya. Nah, ini merupakan hal yang kalau saya melihat pembalikan fakta atau bagaimana? Ya, sebenarnya pemahaman apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam itu merupakan ajaran yang hak. Akan tetapi sayangnya, sejalan dengan perkembangan masa dan waktu, ketika Nabi Isa alaihissalam kemudian tidak lagi hidup, pada akhirnya kitab Injil pun ikut dirubah dan akhirnya pemahaman-pemahaman baru pun dimasukkan ke dalam pemahaman agama mereka ini. Sehingga akhirnya mereka mengatakan tidak hanya pada masa Nabi Isa, pada masa Nabi Musa pun orang-orang Bani Israel sudah mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Dan ketika pada masa Nabi Isa, mereka mengeluarkan statement bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ya, yang akhirnya pada ayat lain dijelaskan bahwa sangat hina sekali Allah Subhanahu wa taala sepertinya tidak mampu, karena di dalam gambaran pandangan orang Arab sendiri anak laki-laki itu adalah merupakan anak yang paling dibanggakan, dan seseorang apabila punya anak laki itu merupakan satu hal membuktikan perkasaannya. Mereka mengeluarkan statement bahwa malaikat ini adalah anak perempuan Allah. Ini kan satu pernyataan yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memang ingin menjadikan anak, tentu ingin mengambil anak, tentu anak yang diambil adalah anak laki-laki. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan di dalam kitab Injil dan Taurat yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Dan bukan itu saja, malah orang-orang salih yang hidup dan kemudian akhirnya meninggal sejalan dengan perkembangan waktu dan masa, mereka kemudian menyembah para orang-orang salih ini. Ya. Tadi telah dijelaskan bahwa salah satu kelebihan Nabi Isa alaihissalam bahwasanya ia diperkuat dengan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi yang punya keistimewaan-keistimewaan yang berlebih. Salah satunya adalah beliau terlahir bukan melalui proses kelahiran yang biasa. Tapi itu tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, akan tapi Allah menjelaskan hal yang lebih daripada itu, bahwa di dalam kehidupannya dengan proses kelahiran yang aneh karena terlahir tanpa ayah, tanpa melalui hubungan suami istri antara seorang lelaki dengan seorang wanita, Nabi Isa untuk mempertahankan kekuatan dan posisi dirinya sebagai seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala membackup dengan menyertakan malaikat Jibril di dalam setiap tindak tanduk dan gerakannya. Ini untuk menyatakan bahwasanya ajaran dan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi wasallam itu benar-benar murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sayang sekali sikap dan tindakan yang kemudian ditampilkan oleh orang-orang Bani Israel malah sebaliknya. Karena Allah menjelaskan di dalam ayat ini, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah ketika datang kepada kamu seorang rasul dan kamu tidak sepaham dengannya, ajaran yang bawanya itu tidak cocok dengan apa yang kamu inginkan, istakbartum, kamu berlaku sombong, tidak mau menerima, malah mengubar-ngubar Nabi Isa. Fafarikan kazzabatum wa fariqan taqtulun. Maka sebagian dari kamu mendustakan dan kemudian membunuhnya. Iya Ustaz, perdana ini menarik sekali kajian kita di hari yang berbahagia ini. Posisi Nabi Isa ini dilematis. Orang Israel ingin membunuhnya. dan umatnya sendiri Nasrani menuhankannya. Nampaknya benar Islam juga. Umat Islam mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Dia meletakkannya pada posisi Nabi dan tidak sampai derajat Tuhan. Umat Islam menempatkan ibu dari Isa alaihissalam yang bernama Maryam pada posisi yang sangat terhormat. Dia adalah wanita suci, tetapi juga bukan Tuhan. Dan dia adalah wanita suci dan bukan penzina sebagaimana yang dituduh oleh Bani Israel. Amat mulia umat Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, sehingga mensucikan salah satu ibu dari Isa, tokoh agama tertentu, dengan menempatkan surat Maryam. Dalam Injil sendiri tidak ada namanya surat Maryam. Inilah bagaimana Islam sangat menghormati Nabi Isa dan ibunya Maryam. Bagaimana ini menurut Pak Ustaz? Iya, syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan lanjutan daripada ajaran-ajaran yang dibawakan oleh para nabi-nabi terdahulu dan juga sebagai musaddiqal lima baina yadaihi. Ya, untuk sebagai memberikan keterangan kebenaran akan apa-apa yang diturunkan sebelumnya. Ya. Ketika terjadi penyelewengan, ketika terjadi pentahrifan, ya, penukar-nukaran ajaran-ajaran syariat yang benar dengan paham-paham yang baru oleh orang-orang Bani Israel, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Al-Qur'an menjelaskan hal ini secara sangat-sangat mendetail. Oleh karena itu, maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali penjelasan pembuatan nama surat Maryam itu juga merupakan salah satu indikasi bahwa Allah ingin menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi sang ibu Maryam ini sebagai seorang ibu, bukan sebagai anak Tuhan atau ibu dari anak Tuhan. Ya. Nabi Isa dilahirkan dari seorang manusia. Oleh karena itu, dia adalah seorang manusia, bukan merupakan anak Tuhan atau dianggap sebagai Tuhan oleh yang sebagaimana yang sekarang ini dianggap oleh orang-orang Kristen tersebut. Di sisi lain ini, Pak Ustaz, kita juga menemukan ada orang mengatakan kalau bisa kajian-kajian teologis, terutama perbandingan agama itu jangan disampaikanlah. Karena apa? Itu menghina agama tertentu. Seperti yang kita sampaikan di pagi hari ini. Mungkin ada orang yang tersinggung dengan menyebutkan Isa, Maryam. Ada sebagian kelompok yang mungkin tidak senang dengan hal ini. Tapi perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Al-Quran ini bukan untuk menyinggung, tetapi untuk membenarkan posisi sebenarnya. Karena apa? Karena sebenarnya kita ini satu rumpun. Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa Mesir itu kita sebutkan, kalau di Mesir itu umat Kristiani itu disebutkan Allah Muhibbu, Allah yang Maha Cinta. Kalau kita disebutkan Allahu Akbar, Tuhannya sama-sama Allah. Jadi sebenarnya tidak ada rasa umat Islam ingin mendiskreditkan agama tertentu, tapi malah ingin meletakkan posisi pada posisi yang sebenarnya. Begitu juga dengan Israel, tidak ada niat umat Islam itu ingin mencerca, mencaci maki agama Yahudi, tetapi ingin meluruskan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Yahudi itu tidak sepantasnya dilakukan karena kitab sucinya Taurat melarang, dan Taurat itu sendiri bila diruntut keasliannya akan ditemukan terdapat dalam Al-Qur'an itu. Perlu saya tambahkan Ustaz Perdana, Ustaz Zainal di sini, bahwasanya pengkajian terhadap suatu agama ini bukan diidentikan dengan mendiskreditkan agama itu. Kenapa? Kalau kita mengkaji satu agama secara objektif berdasarkan data-data dan rasionalitas, itu sebenarnya sebagai defense untuk membela agama tersebut. Cara untuk membela agama, mempertahankannya dari kerusakan dari kehancuran. Jadi kalau menurut saya, ketersinggungan dari misalnya ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani atas kajian teologi yang dilakukan oleh umat Islam ya terhadap ajaran-ajaran mereka, dan mungkin pada kajian-kajian tersebut muncul asumsi-asumsi yang menyatakan kamu telah meroba-roba ini ayat satu Injil dengan Injil yang lain, saling paradoks. Itu seharusnya mereka jadikan bahan introspeksi, bukan bahan untuk meminta kepada orang Islam misalnya, Anda jangan tutup kaji itu, tutup kajian itu. Tidak. Ya, itu harusnya mereka jadikan, oh iya, kalau memang benarnya yang dikatakan oleh musuh saya, kenapa enggak saya ambil? Katakanlah berhadapan sekarang. Nah, ini sebenarnya yang ingin kita lihat. Kalau secara objektif mengkaji, silakan. Oh, Islam pun tidak ada masalah. Kajilah Anda, kajilah Islam, tapi secara objektif. Objektif. Nah, betul-betul berdasarkan data, fakta, dan kesimpulan-kesimpulan yang rasional gitu ya. Saya kira begitu, Ustaz. Iya, memang secara yang namanya keilmuan, ilmu itu memang kita mencari apa yang paling benar dan paling tepat. Ya, bentuk-bentuk pekajian dan komparasi perbandingan agama seperti ini pada dasarnya sebenarnya tidak ada dan bukan bertujuan untuk menghina satu sama lain, tapi mencari mana data-data yang memang paling tepat. Pernah sekali satu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita Yahudi berzina, dan mereka tahu sebenarnya bahwa di dalam kitab mereka itu sudah tertulis bahwa penzina itu hukumnya dirajam. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan apa hukuman bagi seorang penzina dengan tujuan agar hukuman mereka ini diperingan. Mereka datang kemudian bertanya kepada Rasul. Rasul mengatakan, apa yang ada tertera di dalam kitabmu? Mereka mengatakan seorang penzina itu hanya diarak di depan umum saja begitu. Akan tetapi Rasul langsung menafikannya dengan mengatakan tidak, bahwasanya hukuman ditetapkan di dalam Taurat dan kitabmu itu adalah hukuman rajam bagi setiap penzina. Jadi di sini apa yang hak itu? Apa kebenaran itu? Itulah yang harus ditegakkan, dan setiap orang harus berpaham seperti itu. Yang mana kebenaran, itulah yang harus dilaksanakan. Yang mana yang tepat, mana data-data yang memang akurat, data-data yang diiringi dengan berbagai dalil, berbagai bukti-bukti yang kuat, itulah yang memang harus dipegang. Sedangkan yang tidak kuat itu memang harus ditinggalkan. Baiklah para pendengar yang berbahagia, demikianlah kajian kita pada hari ini, yang pada intinya adalah bahwa sebenarnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu sudah diberikan oleh Allah berbagai keistimewaan. Akan tetapi hanya satu saja kesalahan mereka, karena mereka bersikap sombong, tidak mau menerima. Jadi akhirnya semua bentuk-bentuk kebenaran itu mereka tolak dan mereka letakkan di belakang mereka. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam terus selalu berpegang kepada manhaj yang benar, berpegang kepada tali agama Allah, dan agar kita tetap menjadi seorang mukmin yang sejati. Sampai di sini pengajian kita pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu pada lain kesempatan. Saya Ahmad Perdana Indra bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.